Ratu Oplosan Indonesia Cow sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Ada Ramayana, juga ada Arbas, Wiwi, Sagita, Ju, Palapa. Kita goyang bareng-bareng New Palapa. Raja-raja sawernya, ayo. Saya sang bintang pentas, bekerja bila malam tiba. Bicara.